Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian tafsir juz amma, penjelasan dari Asy-Syaikh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kita lanjutkan dari halaman 43. Pada surat An-Nazi'at terakhir kita sudah sampai ayat yang ke-14. Fa'idha hum bisahirah. Seketika itu juga mereka seluruh makhluk akan berada di atas permukaan bumi. Dari makhluk yang sebelumnya mati, ketika mendengar tiupan sangkakala yang kedua, akan segera bangkit seluruhnya bersamaan, sekaligus di waktu yang sama berada di atas permukaan bumi dalam keadaan hidup lagi. Sebutkan di PDF halaman 43. Yakni annallaha idza arada syai'an innama yaqulu lahu kun. Artinya, sesungguhnya Allah jika menghendaki terjadinya sesuatu hanyalah mengucapkan kun, jadilah, marratan wahidah, sekali saja. Marratan wahidah faqat fa yakunu wa la yata'akhkhar hadza an qaulillahi lahdah. Ketika diucapkan kun oleh Allah, yang artinya jadilah, hanya sekali diucapkan kun, seketika itu juga akan terjadi sesuai dengan yang dikehendaki Allah, wala yata'akhkhar, tidak mundur waktunya, an hadza qaulillah lahdha, tidak ditunda meskipun cuma sekejap. Tidak ada penundaan, segera terlaksana. Illa wahidatin kalamhim bil basar. Kecuali satu saja seperti kerdipan mata. Ya, jadi sekejap mata segera terjadi sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu azza wa jalla la yu'jizuhu syai'. Allah yang maha mulia lagi maha, yang maha perkasa lagi maha mulia, tidak dilemahkan oleh apapun. Tidak ada sesuatu pun yang bisa membuat Allah lemah, tak berdaya, karena dia maha berdaya, maha berkuasa di atas segala sesuatu. Fa idza kanal khalqu kulluhum yaqumuna min quburihim lillahi azza wa jalla bi kalimatin wahidah, fahada adallu dalil ala anna Allah ta'ala ala kulli syai'in qadir. Jika makhluk seluruhnya berdiri dari kuburan mereka menghadap Allah dengan satu kalimat saja, maka ini menunjukkan bahwa Allah maha berkuasa di atas segala sesuatu. Wa anna Allah la yu'jizuhu syai'un fis samawati wala fil ard. Dan sesungguhnya Allah tidak ada yang bisa melemahkan Allah segala sesuatu di langit dan di bumi. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa ma kana Allah liyu'jizahu min syai'in fis samawati wala fil ardi innahu kana 'aliman qadira. Tidak ada yang melemahkan Allah sesuatu pun di langit dan di bumi, sesungguhnya dia Allah maha mengetahui lagi maha berkuasa. Fa innama hiya zajratu wahidah. sesungguhnya itu hanyalah zajrah wahidah, satu kali tiupan saja. Fa'idahum bisahirah, maka segera, seketika itu pula mereka berada di atas permukaan bumi. Sebelumnya berada di dalam bumi, berada di atas permukaan bumi. Nah, itu penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kita akan baca ayatnya dari ayat ke-15 sampai 26 dari surah An-Nazi'at. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Min hamzihi wa nafthihi wa nafthih. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. Kita baca penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Thumma qala ta'ala, kemudian Allah Ta'ala berfirman, mubayyinan ma jara lil umam qabla Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah menjelaskan yang terjadi pada umat-umat sebelum Muhammad, semoga salawat tercurah kepada beliau, semoga salawat dan salam tercurah kepada beliau. Dan faqala Allah Ta'ala, sini Allah berkata, hadithu Musa, apakah telah datang kepadamu berita walqib fi qawlihi hal ataka lin nabi sallallahu alaihi wa وآله وسلم أو لكل من يتأتى خطابه ويصح توجيه الخطاب إليه. Pihak yang diajak berbicara di dalam firman Allah, hal ataka, apakah telah datang kepadamu, kepada engkau, siapa engkau yang diajak bicara ini, khitabnya adalah untuk Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, atau untuk setiap pihak yang layak ditujukan kepadanya pernyataan ini. Wa yakunu 'ala al-ma'na al-awwal, sehingga kalau berdasarkan makna yang pertama artinya tujuannya yang diajak bicara adalah Nabi. Hal ataka ya Muhammad, maka seakan-akan Allah menyatakan, hal ataka ya Muhammad, apakah telah datang kepadamu wahai Muhammad. Wa'ala al-ma'na al-thani, kalau berdasarkan makna yang kedua, artinya khitabnya adalah kepada setiap pihak yang layak ditujukan kepadanya pernyataan ini, maka seakan-akan Allah berfirman, hal ataka ayyuhal insan, apakah telah datang kepadamu wahai manusia, hadithu Musa, kisah tentang Musa. Siapakah Musa di sini? Wa huwa ibnu Imran alaihi salatu wassalam afdalu anbiya'i bani Israel. Yaitu Musa putra Imran alaihi salatu wassalam, semoga salawat dan salam tercurah kepada beliau, afdalu anbiya'i bani Israel. Yaitu beliau adalah nabi yang paling utama Musa, alladzina hum Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa Ibrahim wa Musa wa Isa wa Nuh alaihi wassalatu wassalam. Beliau ini termasuk ulul azmi. Jadi rasul yang para rasul itu semuanya mulia, ya, terhormat kedudukannya. Tapi tingkatan ada rasul-rasul yang memiliki keutamaan yang lebih dibandingkan yang lain. Di antaranya adalah ulul azmi. Ada 5 rasul yang kedudukannya atau keutamaannya lebih dibandingkan rasul-rasul yang lain. Ulul azmi, 5 rasul. Yaitu yang pertama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita. Kemudian yang kedua Ibrahim, yang ketiga Musa, yang keempat Isa, yang kelima Nuh alaihi salatu wassalam. Semoga salawat dan salam dari Allah tercurah kepada mereka seluruhnya. Wa qad dzukira haula'il khamsa fil Qur'an fi mawdhi'ain. Di dalam Al-Qur'an disebutkan 5 rasul ini pada 2 tempat. Ahaduhuma fil Ahzab. Yang pertama dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-7. Fi qawlihi ta'ala wa id akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa bin Maryam. Ketika kami mengambil perjanjian dari para nabi dan juga darimu, dari Nuh, dari Ibrahim, dari Musa, dari Isa. Surat Al-Ahzab ayat 7. Wathani fi qawlihi ta'ala. Dan yang kedua tentang penyebutan 5 nabi ini di dalam Al-Quran, disebutkan 5 nabi secara khusus. Tidak seluruh nabi, tidak seluruh rasul, tapi 5 nabi yang ulul azmi. Surat Asy-Syura ayat 13. Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan wal ladzi awhayna ilayka wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa. Allah telah mensyariatkan kepada kalian ajaran dari agama ini sebagaimana diwasiatkan kepada Nuh dan yang kami wahyukan kepadamu. Juga yang kami wasiatkan dengannya Ibrahim, Musa, dan Isa. Nah, jadi ketika ada firman Allah dalam surah An-Nazi'at ayat yang ke-15, hal ataka hadithu Musa, apakah datang kepadamu berita tentang Musa? Wa hadithu Musa alaihi salatu wassalam dzukira fil Qur'an akthar min ghairih. Kisah tentang Musa alaihi salatu wassalam disebutkan di dalam Al-Quran paling banyak dibandingkan kisah nabi-nabi yang lain. Di anna Musa huwa nabiyul Yahud wa hum kathiruna fil Madinah. Karena Musa adalah nabinya orang Yahudi. Yang Yahudi itu mereka banyak di Madinah. Di Madinah dan sekitarnya. Wa hauliha. Fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakanat qisas Musa akthar ma qussa alaina min naba'il anbiya wa ashmaliha wa awsa'iha. Sehingga kisah-kisah tentang Musa itu paling banyak dibandingkan kisah nabi-nabi yang lain. Kisah Nabi Musa itu paling banyak, paling sempurna, ya. Paling luas penyebutannya. Wa fi qawlihi hal ataka hadithu Musa. Di dalam firman Allah tentang apakah telah datang kepadamu kisah Musa. Tashwiqun lissami liyastami ila ma jara fi hadhil qissah. Ini adalah dorongan bagi para pendengar untuk memotivasi mereka agar bersiap menyimak kisah apa yang mau dibacakan. Nah. Idnadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa. Kemudian kita berpindah ke ayat yang ke-16 dari surah An-Nazi'ah. Allah Ta'ala berfirman, idnadahu rabbuhu. Ketika Rabbnya memanggil dia bil wadil muqaddasi tua. Di mana roh Musa memanggil Musa? Di bukit atau di lembah al-muqaddas yang disucikan yang bernama Tua. Nadahullahu azza wa jalla nida'an sami'ahu bi sautillahi azza wa jalla. Allah memanggil Musa dengan panggilan suara yang didengar oleh Musa. Nah, ini termasuk akidah Ahlussunnah. Ya. Akidah Ahlussunnah adalah Allah berfirman, berbicara dengan ucapan yang didengar oleh makhluk yang dikehendaki oleh Allah. Allah berfirman kepada malaikat. Malaikat mendengar ucapan Allah. Malaikat tertentu, malaikat Jibril misalkan. Dan kadang Allah berfirman kepada pihak-pihak tertentu, didengar oleh mereka. Kepada Musa alaihissalam di waktu tertentu. Dan juga di akhirat nanti Allah berbicara kepada pihak-pihak tertentu, kepada orang beriman. Allah menutup tutupan bagi mereka, mereka sendirian. Allah kemudian mengingatkan perbuatan-perbuatan orang beriman itu. Ata'arifu dzanba kadza fi yaumi kadza? Apakah engkau ingat engkau melakukan dosa ini, dosa ini? Maka orang beriman kepada mereka, iya, wahai Rabbku. Nah, sehingga ketika dia merasa akan binasa, dia Allah menyatakan kepada dia, qad satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiruha lak al-yawm. Aku tutup dosa-dosamu itu, tidak ada manusia lain yang mengetahuinya. Dan aku ampuni dosa-dosamu itu pada hari ini. Nah, itu ada disebutkan di dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Nah, dijelaskan di sini, idnadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa. Ketika Rabbnya memanggil Musa di lembah yang disucikan yang bernama Tuwa. Allah memanggil Musa dengan panggilan yang didengar. Suara Allah itu didengar oleh Musa alaihissalam. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman di dalam ayat yang lain, wa nadainahu min janibit turil aymani wa qarrabnahu najiyya. Wa nadainahu, dan kami panggil dia, min janibit turil aiman, di sisi kanan bukit Tur. Wa qarrabnahu najiyya, dan kami dekatkan dia dan kami berbisik kepadanya. Surat Maryam ayat yang ke-52. Jadi ada kalanya Allah panggil Nabi Musa dengan panggilan suara yang lebih tinggi dari biasanya. Dipanggil. Ya. Kalau panggilan itu berarti kan suaranya tidak rendah, tapi tinggi. Tapi ada kalanya Allah mendekatkan Nabi Musa dan bermunajat, berbisik kepada Nabi Musa. Maka kalau berbisik itu dengan suara yang rendah, suara yang lirih. Waqarrabnahu najiyya. Nah, maka ini semua menunjukkan, kata para ulama, bahwa Allah takallama haqiqatan. Allah berbicara dengan sebenar-benarnya. Secara hakiki, bukan majas. Allah berbicara dengan pembicaraan yang didengar. Nah, wa qawluhu bil wadil muqaddas, sedangkan firman Allah yang menyatakan kejadian ini di lembah yang disucikan, huwa Tur, itu adalah bukit Tur, bukit Tur Sina. Wal wadi huwa majrul ma, sedangkan lembah itu adalah tempat mengalirnya air. Jadi lembah itu cekungan yang rendah, tempat mengalirnya air. Kalau bukit itu kontur bumi yang tinggi. Ini lembah. Wadi. Al-wadi itu lembah. وَسَمَّاهُ اللَّهُ مُقَدَّسًا لِأَنَّهُ كَانَ فِيهِ الْوَحْيُ إِلَى مُوسَى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. Allah sebut lembah itu sebagai lembah yang suci karena padanya terdapat wahyu yang disampaikan kepada Musa alaihi salatu wassalam. وَقَوْلُهُ طُوَى, dan ucapan Allah طُوَى, apa yang dimaksud dengan طُوَى? طُوَى مُنْ لِلْوَادِي, adalah nama bagi lembah itu. Jadi nama lembahnya lembah Tua. Nama bukitnya bukit Tur. Di mana dipanggil Nabi Musa oleh Allah? Di sebelah kanan. Min janibit Turil Aiman. Di sisi sebelah kanan bukit Tur. Nah. Kemudian pada ayat berikutnya, pada ayat yang ke-17, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Musa alaihi salam, "Idhhab ila Fir'aun innahu tagha." Idhhab, pergilah ila Fir'aun, kepada Fir'aun. Ila Fir'aun innahu tagha. Sungguhnya dia bersikap melampaui batas. Fir'aun kana maliku Misr. Fir'aun itu adalah raja Mesir. Wa kana yaqulu liqaumihi innahu rabbuhumul a'la. Fir'aun itu berkata kepada kaumnya, sesungguhnya dia adalah Tuhan yang paling tinggi bagi kaumnya. Jadi Fir'aun itu mengaku sebagai Tuhan. Mengaku sebagai Rabb. Wa annahu la ilaha ghairuh. Dan juga Fir'aun menyatakan bahwa tidak ada sesembahan yang benar selain Fir'aun. Jadi Rabb-nya kaum Bani Israel, kaum Fir'aun, Qibti Bani Israel, itu menurut Fir'aun adalah dirinya. Ilahnya juga Fir'aun itu sendiri. Jadi Fir'aun mengklaim dirinya sebagai Rabb sekaligus ilah. Disebut dalam ayat Al-Quran, Qala ya ayyuhal mala'u ma alimtu lakum min ilahin ghairi. Ya ayyuhal mala'u, wahai para pejabat atau orang-orang yang mengikuti aku, ma alimtu lakum min ilahin ghairi. Aku tidak tahu ada sesembahan lain bagi kalian selain aku. Ma alimtu lakum min ilahin ghairi. Itu ada di dalam surah Al-Qasas ayat 38. Fadda'a ma laysa lahu. Maka Fir'aun ini mengaku sesuatu yang dia tidak punyai. Dia mengaku sebagai Tuhan, padahal bukan Tuhan. Dia mengaku sebagai sesembahan, padahal bukan. Wa ankara haqqa ghairihi. Wa huwa Allahu azza wa jal. Dan dia mengingkari hak bagi pihak lain, yaitu Allah azza wa jal. Sesungguhnya hak rububiyah dan uluhiyah itu hanya Allah, hanya milik Allah. Tapi itu diingkari oleh Fir'aun. Dianggap miliknya. Wa amara Allahu nabiyahu Musa alaihi salatu wassalam an yadhhaba ila Fir'aun wa hadhihi hiya ar-risalah. Dan Allah memerintahkan kepada nabinya Musa alaihi salatu wassalam untuk pergi kepada Fir'aun, dan ini adalah risalah. Ya. Diangkatnya Musa sebagai rasul. Nah. وَبَيَّنَ سَبَبَ ذَلِكَ وَهُوَ طُغْيَانُ هَذَا الرَّجُلِ. Dan Allah menjelaskan sebabnya. Kenapa Nabi Musa diutus? Karena laki-laki tersebut tughyan, bersikap melampaui batas. Ini Fir'aun, maksudnya Fir'aun. وَفِي سُورَةِ طَوْهَا قَالَ. Seperti di dalam surat Taha, Allah Ta'ala berfirman, idhaba ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kalian berdua, wahai Musa dan Harun, kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah bersikap melampaui batas. Surat Taha ayat 43. Nah, perhatikan cara penyampaian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau terpengaruh dengan bagaimana para ulama-ulama tafsir yang dijadikan rujukan oleh beliau, tafsir salaf, ketika menjelaskan makna sebuah ayat, ditafsirkan dengan ayat yang lain. Nah, sebagaimana dijelaskan dalam ayat ini, nah, ini adalah cara penafsiran yang terbaik. Tafsir ayat dengan ayat, jika ada, kalau tidak ada dengan hadis, kalau tidak ada dengan ucapan sahabat, kalau tidak ada dengan ucapan tabi'in, ya. Dan kebahasaan. Taha ayat 43. Idhaba ila fir'auna innahu tawa. Wala munafah bainal ayatain. Wa ta'ala arsala Musa awalan, thumma talaba Musa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam min rabbihi an yashudda azrahu bi akhihi Harun, fa arsala Harun alaihi salatu wassalam ma'a Musa, fa sara Musa wa Harun kilahuma mursal ila Fir'aun. Tidak ada kontradiksi di antara dua ayat itu. Tidak ada pertentangan antara dua ayat. Kalau di dalam surah An-Nazi'at, Allah berfirman, idhab, pergilah engkau Musa, satu orang. Tapi dalam surah Taha disebut, idhaba, pergilah kalian berdua. Wala munafah bainal ayatain. Tidak ada pertentangan antara dua ayat ini. Jangan dipertentangkan kemudian dipertanyakan, kok di ayat ini yang disuruh pergi hanya satu orang, Musa. Tapi di ayat yang lain yang disuruh pergi dua orang, Musa dan Harun. Ini tidak bertentangan. Karena Allah Ta'ala mengutus Musa pada awalnya. Awalnya Allah mengutus Musa saja. Kemudian Musa meminta kepada Allah untuk menguatkan dakwah yang dia bawa itu dengan saudaranya, Harun. Harun itu saudaranya, kakaknya dari Musa alaihi salam. Maka Allah pun juga mengutus Harun alaihi salatu wassalam bersama Musa, sehingga keduanya, baik Musa maupun Harun, sama-sama diutus untuk berdakwah kepada Fir'aun. Wa qawluhu ta'ala, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, innahu tagha, sesungguhnya dia telah bersikap melampaui batas. Apa artinya tagha? Ay zada ala haddih. Artinya dia telah menambah lebih dari batasan. Perbuatan dia itu melampaui batasan. Di anna tughyan huwa ziyadah. Karena tughyan itu maknanya adalah tambahan. Batasan Allah sudah jelas, dia tambah lagi. Batasan Allah, Fir'aun itu adalah sebagai hamba Allah. Itu batasan. Tapi dia melampaui batas. Dia menganggap dirinya sebagai Rabb sekaligus ilah. Nah, ini melampaui batas. Wa minhu qawluhu ta'ala, makna togo yang artinya lebih atau tambahan, ya, lebih dari batasan, ya. Di antaranya adalah surat Al-Haqqah ayat 11. Inna lamma tagal ma'u hamalnakum fil jariyah. Inna, sesungguhnya kami, lamma tagal ma'u, ketika air sudah melampaui batasnya. Ini tentang kisah Nabi Nuh alaihi salam. Ketika Allah sebelumnya sudah menyuruh Nabi Nuh membuat perahu, dan Allah turunkan hujan yang demikian dahsyat. Air itu mengalir dari atas dan bawah, dari langit dan dari bumi, sehingga berkumpul menjadi air yang besar. Tawal ma, ketika air sudah melampaui batas. Hamalnakum fil jariyah, kami bawa kalian di perahu yang akan berjalan mengalir. Surat Al-Haqqah ayat 11. Wa minhu at-taghut, di antara kata yang memiliki unsur-unsur pembentuk yang sama, togho, tughyan, taghut. Ya, itu semua maknanya ada unsur melampaui batas, lebih dari batasan. Di antaranya adalah taghut li'anna fihi mujawazatul hadd. Taghut itu adalah melampaui batas. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wajtanibu at-taghut. Dan sungguh kami telah mengutus para rasul dari setiap umat agar mereka, umat para rasul itu, beribadah hanya kepada Allah dan mereka menjauhi taghut. Apa taghut itu? Kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, kullu ma tajawaza bihi al-'abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'. Segala yang diperlakukan melampaui batas dalam hal disembah, diikuti atau ditaati. Nah, kalau hamba, kalau manusia disembah, itu melampaui batas. Karena seharusnya hamba itu tidak disembah. Kalau ada makhluk disembah, itu berarti taghut. Kalau dia ridha memerintahkan kepada agar orang-orang menyembah makhluk, maka itu taghut. Nah, atau yang diikuti secara melampaui batas. Seorang itu boleh diikuti kalau dia tidak bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau ada orang yang selalu mengikuti orang lain, apakah orang itu sesuai dengan perintah Allah ataupun tidak, pokoknya ikut terus dengan orang itu, maka ini melampaui batas, menjadikan orang itu sebagai taghut. Demikian juga ditaati. Kalau ada satu pihak yang ditaati, pemimpin seharusnya ditaati, batasannya ketika dia perintahnya dalam hal yang ma'ruf, tidak bermaksiat kepada Allah. Itu batasannya. Tapi kalau seorang pemimpin diikuti terus, meskipun dia memerintahkan kepada kemaksiatan, maka rakyatnya telah memperlakukan dia sebagai taghut. Karena dia disikapi secara berlebihan dalam hal ditaati. Nah, kemudian pada ayat berikutnya, pada ayat ke-18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqul hal laka ila an tazakka." Faqul, maka ucapkan kepada Firaun, "Hal laka ila an tazakka?" Apakah engkau hendak mensucikan dirimu? Nah, ini kalimat yang sangat halus sebenarnya. Ajakan dakwah Nabi Musa kepada Fir'aun ini tidak mengatakan, ayo Fir'aun, segeralah engkau taat kepada Allah. Enggak. Tapi ada ungkapan halus. Fakul halaka ila an tazakka, tidakkah engkau berkenan untuk mensucikan dirimu? Ini ungkapan halus. Padahal Fir'aun adalah orang yang sangat durhaka kepada Allah, yang sangat kafir. Tapi ada aturan, ada cara dalam menyampaikan kepada pemimpin. Tidak kasar. Tidak dengan ucapan yang ketus. Nah, al-istifham huna litashwiq. Bentuk pertanyaan di sini adalah untuk menarik keinginan. Ya. Menarik keinginan. Tashwiq Fir'aun. Menarik keinginan Fir'aun. Mengajak Fir'aun. An yatazakka. Untuk mensucikan dirinya. Mimma huwa alaihi minasyari wal fasad. Mensucikan dirinya dari segala yang ada padanya berupa keburukan dan perbuatan yang merusak. maukah engkau mensucikan dirimu, wahai Fir'aun? Nah, tidak, dengan ucapan kasar, kamu itu kufur, wahai Fir'aun. Segera beriman, bunda. Tapi ada ungkapan halus, hal laka ila anta zakka. Tidakkah engkau ingin mensucikan dirimu? Dan tidak disebutkan mensucikan dari apa? Sebagai bentuk penghargaan pada dia. Bahwa dengan kalimat halus itu seharusnya dia paham. Kalau dia tunduk kepada kebenaran, dia akan ikut. Karena cara penyampaiannya dari Nabi ini sudah sangat halus. Wa aslu zakah annamu wa ziyadah. Apa yang dimaksud dengan tazakkah? Tazakkah dari kata az-zakah, asalnya secara bahasa adalah sesuatu yang berkembang dan bertambah. Wa tutlaku bima'na al-islam wa tauhid. Tazakka juga bisa diistilahkan dengan makna Islam dan Tauhid. Maksudnya, maukah engkau mensucikan dirimu sehingga engkau menjadi seorang Muslim dan mentauhidkan Allah? Nah, di antaranya, az-zakah yang bermakna Islam dan Tauhid adalah firman Allah dalam surat Fussilat ayat 6 dan 7. وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ, celaka bagi orang-orang musyrik. الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ, yang tidak menunaikan zakat, artinya tidak menunaikan Islam dan Tauhid. Wahum bil akhiratihum kafirun. Sedangkan mereka kafir terhadap kehidupan akhirat. Surat Fussilat ayat 6 dan 7. Jadi kadang secara bahasa zakah, tazakka itu artinya berkembang dan bertambah. Juga bisa diistilahkan zakah itu dengan Islam dan Tauhid. Alladzina la yu'tuna az-zakah, yang mereka tidak menunaikan zakat, artinya tidak melakukan kewajiban Islam dan Tauhid. Wa minhu qawluhu ta'ala, di antaranya juga adalah firman Allah di dalam surat Asy-Syams ayat 9 dan 10, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh telah beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Yang dengan makna zakat, mensucikan. Mensucikan dengan Islam, dengan tauhid. Wa qad khaba man dassah. Dan sungguh merugi orang yang merendahkan, menginjak jiwanya. Tidak membersihkannya dengan iman, tapi merendahkannya dengan kemunafikan, kekufuran, dan selainnya. Surat Asy-Syams ayat 9 dan 10. Nah, kemudian kita akan baca ayat yang ke-19. Pada malam ini mungkin kita hanya sampai kepada ayat ke-19. Nah, ayat yang ke-19, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Wa ahdiyaka, dan aku akan memberikan petunjuk kepadamu, ila rabbika, kepada Rabbmu, fatakhsha, hingga engkau takut kepadanya. Ai adulluka ila rabbika ay ila dinillahi azza wa jalla al-musil ila Allah. Aku akan tunjukkan engkau kepada Rabbmu. Maksudnya, kepada agama Allah. Yang akan menyampaikan seseorang kepada Allah. Menyampaikan seseorang kepada keridhaan Allah. Lebih dekat kepada Allah. Dicintai oleh Allah. Fatakhsha, sehingga engkau merasa takut. كيف تخاف الله عز وجل على علم منك. Engkau takut kepada Allah dilandasi oleh ilmu pengetahuanmu akan keagungan Allah. Li'anna al-khasyyah hiyal khauf al-makrun bil ilmi. Karena khasyyah itu adalah perasaan takut yang diiringi dengan ilmu pengetahuan. Fa in lam yakun ilm fa huwa khauf mujarrad. Kalau takut tidak didasari ilmu, itu disebut khauf saja. Wa hadha huwa al-farq bain al-khasyyah wal khauf. Inilah perbedaan antara khasyyah dengan al-khauf. Sama-sama mungkin diterjemahkan takut, tapi punya makna yang tersendiri. Al-khasyyah takut diiringi ilmu, pengetahuan. Kenapa dia takut kepada Allah? Karena dia tahu Allah maha berkuasa di atas segala sesuatu. Karena dia tahu segala makhluk akan dikembalikan kepada Allah. Karena dia tahu Allah siksaannya sangat pedih. Nah, berarti dia tahu dengan hal-hal itu membuat dia takut. Ini khasyah. Tapi kalau sekedar takut, tapi tidak tahu mengapa dia harus takut, pokoknya dia takut saja, maka ini adalah khauf. Nah, al-farqu bainahuma anna al-khasyya'a 'an ilmin. Perbedaan antara keduanya adalah bahwasanya khasyah itu berdasarkan ilmu. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Hanyalah yang punya perasaan khasyah kepada Allah itu adalah para ulama. Karena mereka alim, mengetahui ilmunya, tahu keagungan Allah, tahu bahaya kalau seorang tidak taat kepada Allah, dia tahu banyak. Maka dia memiliki sifat khasyah. Hanya ulama saja yang punya sifat khasyah kepada Allah. Kalau yang lain mungkin punya perasaan khauf, takut saja tapi tidak dilandasi oleh ilmu. Nah, baik. Insya Allah ini yang bisa kita kaji pada kesempatan kita di malam hari ini sampai di halaman 47 surat An-Nazi'at. Kita sudah baca ini sampai di ayat ke-19. Nah, itu bisa kita kaji pada kesempatan kita di malam hari ini. Sebelum kita akhiri, mungkin ada soalan atau ada sesuatu yang mau disampaikan, ya dipersilakan. Ada pertanyaan tertulis di sini. Malaikat pembawa arsy itu 8. Siapa nama malaikat-malaikat selain Israfil alaihimussalam? Apakah kesemua 8 malaikat yang disebut Syekh Utsaimin itu pembawa arsy? Disebutkan dalam Al-Qur'an. Surat Al-Haqqah ayat yang ke-17. Wal malaku ala arja'iha wa yahmilu 'arsha rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Ketika disebutkan keadaan pada hari kiamat, Allah berfirman wal malaku 'ala arja'iha. Malaikat berada di tepi-tepi langit. Wa yahmilu 'arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Dan yang memikul arsy Rabbmu di atas mereka pada hari itu berjumlah 8. Terjumlah 8. Siapakah nama-namanya? Wallahu alam. Saya tidak mengetahui apakah ada hadis yang sahih tentang nama-nama, nama-nama dari para malaikat tersebut. Kalau dari sisi sifat, sifatnya malaikat ada disebut dalam hadis yang sahih. Ya, ketika kita pernah mengkaji Aqidah Al-Muzani dulu, ya, di situ juga disebutkan mana sifat malaikat pembawa arsy itu. Disebutkan dalam hadis riwayat Abu Daud yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Udzina li an uhaddisa an malakin min malaikatillah min hamalatil arsy, inna ma baina shahmati udhunihi ila atiqihi masiratu sab'i mi'ati 'am." Udzina li, diizinkan kepadaku an uhaddisa, untuk menyampaikan hadis an malakin min malaikatillah min hamalatil arsh, untuk tentang satu membawa arsh. Innama baina syafi, sebutnya jarak antara cuping telinganya ila atiqihi sampai ke pundaknya masiratu sab'i mi'ati 'am, sejarak 700 tahun perjalanan. Jarak antara pundak dengan telinga itu saking tingginya, saking besarnya malaikat itu, dalam waktu 700 tahun. Jika berangkat dari pundak 700 tahun kemudian baru nyampe di telinganya. Kalau dijelaskan dalam Faidul Qadir oleh Al-Munawi, 700 tahun dengan kuda yang larinya cepat. Kebesaran malaikat pembawa arsy. Adapun namanya, wallahu a'lam. Saya tidak tahu apakah ada hadis yang sahih yang menyebutkan nama-namanya. Tapi berikutnya, tokoh yang disebutkan semisal tokoh Khawarij atau yang lainnya layak dianggap bagian dari tagut ketika tokoh-tokoh tersebut ridha perintah atau suruhan ajaran mereka yang salah tersesat tersebut diikuti oleh para pengikutnya. Nah, para tokoh-tokoh yang mereka senang mengajak kepada kesesatan, ya, diikuti ulama-ulama su, ya, diikuti padahal dia salah, itu tagut juga, tagut. Nah, seperti definisi dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ma tajawaza bihi al-'abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'. Ya. Baik. Mungkin ada lagi sebelum kita akhiri. Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau ada pertanyaan ini, jika ana dalam safar, ana hendak sholat jamaah takdim waktu maghrib dan isya, ana sholat maghrib bersama imam di masjid, selepas sahaja ana selesai maghrib, ana membaca tahlil la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu la ilaha illa huwa, hingga selesai 10 kali baru ana undur ke belakang menyertai jamaah safar yang sedang sholat isya. Adakah amalan ana zikir selepas maghrib itu betul atau bagaimana? Boleh, insyaallah. Jika ana terus gerak sambung salat isya, adakah fadilat membaca tahlil 10 kali tanpa gerak selepas maghrib itu gugur? Wallahu a'lam tentang apakah gugur atau tidaknya. Nah, karena dalam hadis disebutkan setelah selesai salat maghrib dan subuh. Sebagian riwayat menyatakan sebelum dia merubah posisi kaki. kaki sebelum dia merubah posisi kaki dari sejak tasyahud akhir. Itu sebagian riwayat demikian. Walaupun ada perbedaan pendapat ulama tentang lafaz hay'ah duduknya ini sahih atau tidak. Sebagian penjelasan dari Syekh Al-Albani lemah. Tapi kalau kita berusaha menerapkannya, maka kita berusaha untuk membaca itu sebelum merubah posisi kaki setelah selesai sholat maghrib dan subuh. Baca la ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulku lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, sebanyak 10 kali. Nah, apakah hukum ketika sholat berjamaah ana melewatkan sedikit bangun dari sujud mengikuti imam dan memberi salam semata-mata ingin berdoa di tempat yang makbul qiblat? Apakah hukum ketika sholat berjamaah ana melewatkan sedikit bangun dari sujud mengikuti imam dan memberi salam semata-mata ingin berdoa di tempat yang makbul ketika sholat? Kalau seorang makmum menunda tidak segera mengikuti imamnya, selama dia masih bisa ikut di dalam rukun yang dilakukan imam, sholatnya masih sah. Hanya saja dia melewatkan perintah Nabi, wa idza qala wa idza kabbara fakabbiru. Dalam hadisnya Nabi menjelaskan, wa idza kabbara, jika imam bertakbir, fakabbiru, maka segeralah bertakbir. Nah, tapi Nabi tidak menyatakan wa idza sallama fasallimu, jika imam mengucapkan salam, segeralah salam. Tidak ada. Maka kalau jeda waktu imam salam, kita masih membaca doa, insya Allah tidak mengapa. Tapi kalau kita dari sujud, kita sudah membaca kadar bacaan yang wajib, Subhana Rabbiyal A'la misalkan, atau 3 kali, imam sudah mengucapkan Allahu Akbar, bangkit menuju berdiri, sunnahnya adalah kita bersegera mengikuti imam. Karena Nabi bersabda, idza kabbara fakabbiru. Kalau imam bertakbir, segera bertakbir. Tapi kalau dia tidak segera bertakbir, sholatnya masih sah. Selama dia masih mengikuti, bisa mendapati imam yang dalam posisi berdiri. Tapi kalau dia terlalu lama sujud, imam berdiri, baca Al-Fatihah selesai, baca surat selesai, dia kemudian ruku, Allahu Akbar. Ini juga masih belum ngikut imam. Maka kalau dilakukan secara sengaja, ya, terpisah 2 rukun dari imam, batal sholatnya. Jika seorang makmum sengaja memperlambat sampai tertinggal 2 rukun. Kalau kata Syekh Ibnu Taimin, 2 rukun di dalam Syarhul Mumti. 2 rukun tertinggal secara sengaja, bukan karena udzur. Kalau karena udzur tidak mengapa. Tapi ini tidak ada udzur, dia memang sengaja lambat. Maka bisa batal sholatnya. Nah, baik, itu mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kita di malam hari ini. Al-afu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan, Ustaz. Jazakumullahu khairan.